kasih, kau dengarkanlah rintihan hatiku ketika kesunyian menjelma, rindu yang terindah membara. Resahnya tanpa pasti, jika ku serahkan kasih, mungkinkah menjadi layu? Rindu yang terindah membara.